Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du faqala al-musannifu hafizahullahu ta'ala al-qa'idatul khamisatu annahum awwalu ma yad'una ila tauhidi fala tanjahu da'watun wala tasluhu 'ibadatun illa bihi. Kaidah ahlu sunnah yang kelima adalah bahasanya mereka ahlu sunnah. Pertama kali yang mereka dakwahkan adalah tauhid. Maka karena mereka meyakini bahasanya tidak akan sukses satu dakwah dan tidak akan baik satu ibadah kecuali dengan tauhid. Maka dakwah akan berhasil manakala dibangun di atas asas perbaikan akidah. Dan ibadah itu manfaat dan Allah terima jika pelakunya orang yang bertauhid. Dan ibadah tidak ada gunanya dan tidak ada faedahnya manakala pelakunya berkelimang dalam kemusyrikan. Karena di antara syarat diterimanya ibadah adalah al-ikhlas. Artinya ibadah tersebut tulus, diberikan dan ditujukan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Keterangannya, mengingat firman Allah ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin, dan tidak ada satupun rasul yang kami utus sebelummu, illa nuhi ilaihi, kecuali semua mereka kami berikan wahyu kepadanya. Isi wahyunya, annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan diriku Allah, fa'butuni, maka sembahlah aku. Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat Asy-Syura ayat yang ke-13, Allah syariatkan untuk kalian menedin berupa agama yang Allah wasiatkan kepada Nuh, walladhi awhayna ilaik, dan agama itulah yang juga kami wahyukan kepadamu. Dan itulah yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Maka dalam ayat ini disebutkan 5 Rasul Ulul Azmi. Nuhan, waladhi awhayna ilaik, ilaika Muhammad, Ibrahim, Musa, dan Isa. Maka semua Rasul Ulul Azmi, Allah berikan kepada mereka syariat yang sama, yaitu an aqimuddina wa la tatafarraqu fihi. Tegakkanlah agama, laksanakanlah agama, janganlah kalian bercerai-berai dalam agama. Kabur 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih, dan sungguh berat bagi orang-orang musyrik tauhid yang kau dakwahkan. Maka dakwah kepada tauhid adalah dakwah yang berat untuk diterima oleh orang-orang yang masih terkotori dirinya dan hatinya dengan kemusyrikan. Kabur 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih. Sungguh berat tauhid yang kau dakwahkan itu sungguhlah berat bagi orang-orang musyrik. Maka materinya saja sudah berat, maka jangan tambah diperberat dengan bahasa yang kasar. Materinya saja, pakai bahasa halus saja, bahasa yang lembut, itu ajaannya sudah berat. Ajaannya sudah berat. Karena ajaan yang bertolak belakang dengan hawa nafsu. Gimana kalau materi yang berat dan ajaan berat ini diperberat dengan bahasa yang kasar, bahasa yang menyakitkan. Maka ini jadi berat kuadrat. Maka wajar dan enggak aneh. Maka manusiawi meskipun tidak islami. Ya. Kalau kemudian, meskipun tidak seharusnya. Kalau mereka kemudian menolaknya. Kenapa? Karena materi yang berat diperberat dengan cara penyampaian yang membuat orang lari dan membuat orang ketakutan. Allah yastabi ilaihi mayasha wa yahdi ilaihi mayyunib. Allah subhanahu wa ta'ala memilih untuk dirinya siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah berikan hidayah kepadanya hidayah kepada Allah, man yunib, siapa saja yang bersemangat untuk kembali kepada Allah. Maka surat Asy-Syura yang ke-13 ini juga menunjukkan bahasanya salah satu makna syariat dalam Al-Quran adalah sesuatu yang disepakati, di ajaran yang disepakati oleh semua Rasul. Namun di ayat yang lain malah Allah katakan likulli minkum ja'alna syir'atan wa minhaja, masing-masing kalian punya syariat yang sendiri-sendiri. Nah, syariat di surat Al-Ma'idah ini malah berkebalikan dengan syariat dalam istilah As-Syura ayat yang ke-13. Kalau As-Syura ayat yang ke-13, syariat ditujukan untuk ajaran yang disepakati oleh semua Rasul. Di Al-Ma'idah, syariat maknanya adalah ajaran yang berbeda antara satu Rasul dengan Rasul yang lain. Maka masing-masing punya makna dan jangan diputarbalikkan dan dikacaukan. Demikian juga firman Allah, "Law asraku la habita anhum ma kanu ya'malun," seandainya mereka melakukan kemusyrikan, niscaya hapuslah semua amal kebajikan yang mereka lakukan. Demikian juga firman Allah di surat Az-Zumar, firman Allah kepada semua nabi dan semua rasul, "La in asraka." Wahai nabi, seandainya engkau melakukan kemusyrikan, dan ini adalah pengandaian yang tidak mungkin terjadi. Dan tidak semua pengandaian adalah pengandaian yang mungkin untuk terjadi. Dalam bahasa Indonesia, demikian juga dalam bahasa Arab, terdapat pengandaian yang mustahil terjadi. Namun boleh berandai-andai dengannya. Contohnya ayat ini. Lain asrakta, sungguh jika dan sungguh andai engkau melakukan kemusyrikan, layahbatana amaluk, maka hapuslah seluruh amalmu, wahai sang nabi. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau termasuk orang-orang yang merugi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Al-An'am ayat yang ke-90, ulaika alladziina hadallah fabihudahum qatadi. Mereka itulah para nabi, adalah orang-orang yang Allah beri hidayah. Maka hendaklah engkau wahai Muhammad mengikuti jalan mereka. Di antara jalan mereka, jalan para nabi adalah mendakwahkan tauhid. Kullu as'alukum 'alaihi ajra, katakanlah bahwa aku tidaklah meminta upah atas dakwah yang aku lakukan. In huwa illa dzikra lil 'alamin, tidaklah yang aku lakukan kecuali sekedar peringatan kepada untuk semesta alam. Demikian juga dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah, maka Nabi katakan kepadanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus orang sebagai pendakwah adalah orang yang berilmu. Nabi kirim Mu'adz bin Jabal. Nabi kirim Mu'adz bin Jabal yang dia adalah ulama. Maka demikianlah tariqatun Nabi, manhajun Nabi, jalan Nabi, mengirimkan da'i adalah orang yang berilmu untuk berdakwah di satu tempat. Bukan orang-orang yang tidak berilmu. Orang-orang awam. Namun yang dikirimkan adalah orang-orang yang berilmu. Maka Nabi berpesan kepadanya, innaka ta'ti qauman ahlal kitab, sehingga engkau akan mendatangi sekelompok ahli kitab. Maka di antara pengetahuan yang perlu dimiliki oleh da'i adalah siapa audiennya. Siapa yang mau dia dakwai. Karena pengetahuan tentang hal ini sangat menentukan gimana cara ngomong, materi apa yang akan dibahas. Kilim maqam, maqal. Karena semua tempat ada ucapan yang tepat di dalamnya. Maka Nabi ajarkan, maka Nabi sampaikan kepada Mu'ad, audienmu nanti, objek dakwahmu nanti adalah ahli kitab. Ya, mereka adalah orang yang berilmu, maka engkau perlu menyiapkan dialog ilmiah, menyiapkan diskusi sehat, yang mencerahkan untuk mematahkan argumen-argumen mereka. Falyakun awalam matatu'um ilai, maka jadikanlah materi pertama yang kau dakwahkan kepada mereka orang-orang kafir adalah syahadat la ilaha illallah. Maka ketika di satu masyarakat itu permasalahan akidahnya rusak, maka seharusnya seorang da'i sibuk dengan perbaikan kepada akidah terlebih dahulu dibandingkan masalah-masalah penting lainnya. Maka takdimul aham alal muhim, maka perlu mengedepankan yang lebih penting daripada yang penting namun kurang, namun bukan termasuk yang paling penting. Di sini dikatakan oleh Bukhari dan Muslim. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka dakwahnya dengan tauhid selama di Mekah 10 tahun, tidak ada yang didakwahkan kecuali tauhid. Baru 3 tahun terakhir menurut satu pendapat Nabi mulai mendakwahkan sholat. Namun 10 tahun pertama dakwah tidak ada yang didakwahkan kecuali tauhid. Maka demikian juga Nabi menutup dakwahnya juga dengan tauhid. Dalil kalau Nabi menutup dakwahnya dengan tauhid adalah perkataan Nabi di detik-detik terakhir beliau wafat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha lama nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika telah menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda tidak meninggal dunia, tafiqa mulailah beliau yatrah terkadang meletakkan khamisah kain di wajahnya. Khamisah adalah kisahun, kain segi empat aswad yang berwarna hitam lahu a'lam, namun tidak hitam polos, namun ada corak yang lain. Boleh jadi terbuat dari wol atau yang lainnya. Maka Nabi letakkan kain di wajah beliau, maka jika beliau terasa sesak, maka beliau singkapkan kain tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kondisi demikian, laknatullah 'alal yahudi wan nasara, laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya dhiruma sana'u. Nabi dengan kalimat tersebut mengingatkan umatnya dari supaya tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Kata Ibunda Aisyah, seandainya bukan karena kekhawatiran kalau kubur Nabi dipertuhankan, la ubriza qabruhu, niscaya Nabi akan dimakamkan, kuburnya akan berada di tempat yang terbuka, yaitu pemakaman umum. Khair annahu khusyya ayutakhoda masjidan, namun karena ada kekhawatiran kalau kubur beliau dijadikan tempat ibadah, maka para sahabat memakamkan Nabi di dalam rumah Aisyah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka ada dua alasan kenapa makam Nabi di dalam rumah Aisyah. Alasan yang pertama sebagaimana ada dalam hadis ini. Alasan yang lain sebagaimana disampaikan oleh Abu Bakar. Ketika Nabi wafat, dia sampaikan bahasanya Nabi pernah bersabda, tidaklah Allah mencabut seorang, mewafatkan seorang Nabi kecuali di tempat yang di situ Allah ingin agar dia dimakamkan di tempat itu, persis di tempat itu. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya ikhwatun min alatin, sesungguhnya para nabi itu seperti saudara sebapak lain ibu. Catatan kaki, auladul alat itu adalah saudara sebapak min ummahatin syatta, dari ibu yang beda-beda. Ummahatum syatta, ibu mereka berbeda-beda. Dan yang dimaksudkan adalah rincian syariat mereka berbeda-beda. Wa dinuhum wahid, namun agama mereka sama. Seluruhnya adalah Islam. Dan pokok agama mereka juga sama, yaitu berkaitan dengan masalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi kemusyrikan. Diatkanlah Bukhari dan Muslim, dan ini adalah redaksi Muslim. Dan kemudian ada kutipan perkataan Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan orang yang menyelisih dalam masalah ini. Menyelisih dalam masalah tauhid. Kecintaan kepada tauhid dan kebencian dengan lawan dari tauhid. Maka bentuk pelanggarannya dan penyimpangannya macam-macam. Dan yang paling parah pelanggarannya adalah orang yang melanggar dalam semua poin. Bentuknya dia menerima kemusyrikan dan meyakini kemusyrikan sebagai agamanya. Dan dia mengingkari tauhid dan menganggap tauhid adalah sebuah kebatilan. Maka dia menyelisih dalam 4 poin. Harusnya menolak kemusyrikan, malah dia terima. Dan harusnya meyakini bahasanya, kemusyrikan adalah satu hal yang buruk, malah dia jadikan sebagai agama. Harusnya menerima tauhid, malah dia antipati dengan tauhid. Dan harusnya meyakini bahasanya tauhid itulah agama, malah dia anggap tauhid adalah sebuah kebatilan. Dan ada pelanggaran yang lain. Namun di antara manusia ada yang menyembah Allah semata. Menyembah Allah semata. Artinya bertauhid. Namun dia tidak menyalahkan orang yang melakukan kemusyrikan. Baik-baik saja. Dan saya enggak mau. Sana terserah. No problem dengan hal itu. Kalau kamu yakin. Sana. Saya tidak menganggap salah. Namun saya enggak mau melakukannya. Nabi mungkir asyirka. Dia tidak mengingkari dan menganggap buruk dan menganggap salah kemusyrikan. Walam yu'adi ahlahu. Dan tentu dia tidak punya kebencian dengan penggemar kemusyrikan. Nah, ada juga manusia yang tidak mencintai tauhid dan juga tidak membenci tauhid. Tauhid dalam artian beribadah hanya kepada Allah. Dia benci tidak, senang juga tidak. Menurut dia semuanya sama. Ini mau tauhid, ya, sama nilainya dengan agama kemusyrikan. Jadi dia katakan semuanya mengantarkan pada Tuhan. Seperti orang naik gunung mau naik dari sebelah sini, mau naik di sebelah sini, ketemu puncaknya sama. Maka ini adalah pelanggaran dalam masalah ini. Demikian juga ada manusia yang tidak membenci kemusyrikan, meskipun juga tidak mencintainya. Kontra dengan kemusyrikan tidak, pro dengan kemusyrikan juga tidak. Saya abstain dalam masalah ini. Pro tidak, kontra juga tidak. Jadi antara manusia ada yang tidak mengenal apa itu kemusyrikan. Oleh karena itu, wajar seandainya dia tidak mengingkarinya. Dan dia tidak meniadakannya. Dan ada manusia yang tidak mengenal apa itu tauhid. Meskipun dia tidak mengingkarinya. Meminum dan di antara mereka. Dan ini adalah termasuk yang paling bahaya. Adalah orang yang bertauhid. Namun tidak mengerti pentingnya tauhid. Secara praktek, dia tidak ada. Ibadahnya hanya untuk Allah. Namun dia tidak mengerti pentingnya tauhid. Urgennya tauhid. Wala yubghid man tarakahu. Dan dia tidak membenci orang yang tidak bertauhid. Dan tidak meyakini kafirnya orang yang tidak bertauhid. Dan di antara manusia ada yang meninggalkan kemusyrikan, tidak suka dengan kemusyrikan, namun dia tidak mengerti bahaya kemusyrikan. Secara praktek dia tidak melakukan kemusyrikan, pro dan kontra dia kontra, namun kontranya biasa-biasa saja, karena dianggap itu bukan satu hal yang masalah besar dan keburukan yang ngeri. Kemudian wa'lam dan ketahuilah bahasanya tauhid dan mengikuti hawa nafsu ada dua hal yang bertentangan. Karena al-hawa hakikatnya adalah sunnah, adalah berhala. Maka setiap orang memiliki berhala di hatinya. Dan besar dan tidaknya berhala tergantung berbanding lurus dengan besar dan tidaknya kekuasaan hawa nafsu terhadap dirinya. Maka boleh jadi ada yang punya berhala besar dalam hatinya, ada yang sedang dan ada yang kecil, atau ada yang sangat kecil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah mengutus para rasul untuk menghancurkan berhala dan penyembahan dan beribadah kepada Allah semata tanpa menyekutukannya. Dan bukanlah yang dimaksudkan Allah dengan menghancurkan berhala, itu hanyalah berhala yang berbentuk. Berbentuk patung. Namun kemudian meninggalkan berhala yang ada di dalam hati. Bahkan yang Allah maksudkan adalah penghancuran berhala di dalam hati pertama kalinya, kemudian dilanjutkan dengan penghancuran berhala yang lain. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan bin Ali Al-Mutawwi'i, beliau katakan, "Sunamu kullu insanin hawahu. Faman kasarahu bil mukhalafati istahaqqa ismal futuwah." Berhala setiap orang adalah hawa nafsu yang ada dalam hatinya. Dan siapa yang menghancurkan berhala yang ada dalam hatinya itu bil mukhalafah, dengan dia langgar keinginan hawa nafsunya. Hawa nafsunya ngajak ke utara, dia malah ke selatan. Nah, hawa nafsunya ngajak ke timur, dia pergi ke barat. Maka dia tidak pernah taati perintah hawa nafsunya. Maka ini adalah bentuk dari menghancurkan berhala hawa nafsu. Maka siapa yang berani melakukan hal ini, istahaqqa, maka dia berhak untuk mendapatkan gelar al-futuwah. Pemuda yang jagoan, atau kalimat semacam itu. Maka barulah dia bisa layak untuk disebut jagoan. Manakala dia bisa menghancurkan berhala hawa nafsunya. Adapun orang yang gagah, perkasa, namun dia kalah dengan hawa nafsunya, maka pada hakikatnya dia bukanlah jagoan. Dan renungkanlah perkataan Al-Khalil Ibrahim sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya, "Ma hadhi tamasil? Apa ini patung-patung yang kalian iktikaf di dekatnya?" Jika kalian tidak pernah pergi kemana-mana meninggalkannya, maka renungkanlah bagaimanakah Anda jumpai ternyata patung sesembahan tadi itu sangat-sangat mirip juga dengan patung dalam bentuk hawa nafsu. Yahwaha al-qalbu, yaitu berbagai hal yang diinginkan oleh hati. Sama-sama iktikaf di dekatnya dan menyembahnya dengan meninggalkan Allah Ta'ala. Maka orang penggemar, pemuja patung, maka dia iktikaf di waktu-waktu tertentu, boleh jadi malam Jumat Kliwon atau yang lain. Maka dia iktikaf semedi nenepi. Di sana boleh jadi ada yang sampai 40 hari, 40 malam. Karena mau ngejar wangsit atau yang lainnya. Namun, maka di sini disampaikan, dan demikianlah orang yang mempertutkan hawa nafsunya. Boleh jadi dengan maksiat dan boleh jadi dengan bid'ah. Maka lihat bagaimana dia selalu iktikaf menyertai hawa nafsunya dan tidak pernah meninggalkannya. Bahkan kalau malah dari sisi iktikaf, malah yang selalu iktikaf dan tidak pernah meninggalkan adalah orang yang mempertutkan hawa nafsunya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apa pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya? Afa anta takunu alihi wakila? Apakah engkau akan menjadi orang yang mengurusinya? Apakah engkau mengira bahasanya mayoritas mendengar atau berakal? Inhum ila kal'an'am. Tidaklah mereka orang-orang yang menjadikan, mempertuhankan hawa nafsunya kecuali bagikan al'an'am. Kecuali bagikan binatang ternak, unta, sapi atau kambing. Maka tidaklah mereka kecuali seperti sapi dan kambing. bal hum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat lagi jalannya. Kenapa? Karena jika sapi berbuat apa yang dia lakukan tanpa malu, kawin juga dilihat banyak orang, enggak pakai malu. Enggak pernah pakai baju juga enggak malu, ini kambing, sapi. Maka jika mereka melakukan perbuatan hal tersebut, binatang-binatang ini wajar, enggak punya akal yang bisa untuk mikir. Lah kalau orang kok punya baju malah bajunya dibuang, malah kemudian pilih keluar rumah tanpa baju atau ya hampir tanpa baju. Maka tentu ini lebih jelas daripada sapi. Lebih baik daripada kambing. Ringkasnya di antara hal yang membedakan antara manusia dengan binatang adalah akal dan rasa malu. Dan siapa yang, setiap manusia yang tidak ada badannya akal dan dia tidak menggunakan akal dan juga tidak punya malu, maka kita akan kerepotan membedakan antara dia ataukah kambing. Itu sulit sekali membedakannya. Ini kayaknya wedus, namun kayak ke orang. Orang namun kok ya wedus. Ini kesulitan untuk membedakannya. Kayaknya gak ada bedanya perbuatannya. Antara ini kambing ataukah ini orang. Kenapa? Akal gak punya, rasa malu gak ada. Baru kelihatan, oh ini manusia ketika dia punya akal dan dia gunakan akalnya. Baru terlihat, oh ini adalah manusia dan tingkahnya manusia, manakala dia punya rasa malu dan memperhatikannya. Kemudian terdapat perkataan indah yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala yang dikutip di sini. Atau tadi kutipan tentang masalah berhala hawa nafsu tadi diambilkan dari perkataan Ibnul Qayyim di Raudatul Muhibbin. Kemudian kutipan berikutnya dalam masa juga perkataan Ibnul Qayyim tentang ubudiyah. Bahasanya seorang muslim yang baik, maka ada pada dirinya ubudiyah al-mutlaqah. Penghambaan kepada Allah secara total. Artinya dia berupaya untuk punya saham dalam semua yang Allah perintahkan. Tidaklah terpasir dirinya cuma dalam satu aspek agama tanpa yang lain. Dia tidak terpasir dirinya cuma sibuk dengan boleh jadi sholat, sibuk dengan puasa dan yang lainnya, namun dia telantarkan keluarganya. Dia tidak nafkahi anak dan istrinya. Padahal menafkahi anak dan istri juga agama. Juga bagian dari agama. Dia tidak hanya sibuk dengan peduli dengan muslim yang mendapatkan bencana di sana dan di sana. Namun dia tidak peduli dengan dirinya yang penuh dengan kebodohan. Yang tidak bisa membedakan manakah tauhid dan manakah syirik. Tidak bisa membedakan ini pembatal wudhu ataukah bukan. Namun sudah sampai melalang buana, sudah sampai sana. Peduli dengan banyak orang, namun dia tidak peduli dengan dirinya. Maka ini adalah orang yang tidak ada pada dirinya ibadah mutlaqah. Seorang muslim yang baik adalah orang yang ada pada dirinya ubudiyah mutlaqah. Berusaha punya peran dalam semua bagian dari agama. Tidak habis tenaganya, tidak habis seluruh pikirannya, cuma di satu bagian dari agama dengan meninggalkan yang lain. Dan tidak punya sama sekali kepedulian dengan bagian-bagian agama yang lain. Nah, jika seorang itu ada pada dirinya ubudiyah mutlaqah, fala yu'rab sahibuha, maka orangnya tidaklah akan dikenal dengan nama-nama tertentu. Dengan nama-nama tertentu. Nah, orang yang terpasir dirinya pada satu hal saja, maka dia akan dikenal dengan apa yang dia konsentrasi di situ. Karena dia sibuk teriaknya jihad, maka embel-embelnya pun di belakangnya ini ada jihadinya. Karena apa? Pikirannya habis di situ. Orang yang cuma kemudian sibuk dengan permasalahan yang lain, peduli-peduli. Namun dia tidak mikirkan yang lain, cuma itu ngurusi bencana, ngurusi ini dan seterusnya. Tidak punya kepedulian dengan masalah yang lain, maka dia akan terkenal dengan di situ saja. Sebagaimana pepatah Arab yang mengatakan man aktsara syai'an urifa bihi. Siapa yang memperbanyak sesuatu hal, maka dia akan kondang dengannya. Siapa yang memperbanyak satu hal, maka dia akan kondang dengannya. Dan pepatah Arab ini berlaku juga dalam dan terbukti satu hal yang benar di alam nyata. Maka orang yang sering ngantuan, maka dia akan terkenal dengannya. Ada banyak orang yang bernama Muhammad misalnya, atau bernama Iwan misalnya, ada Iwan 1, Iwan 2, Iwan 3. Maka orang katanya, Iwan yang mana? Iwan yang ngantuan? Maka orang katanya, Iwan yang ngantuan? Kenapa? Dia kok dapat tambahan ngantuan di belakang namanya? Karena kaidah orang Arab, man aktsara syai'an urifa bihi. Siapa yang memperbanyak suatu hal, maka dia akan kondang dengannya. Ya, maka seorang yang ada pada dirinya, seorang muslim ada pada dirinya ubudiyah mutlaqah, maka dia tidak akan punya dikenal dengan hanya nama-nama tertentu, sebutan tertentu. Yaitu yang dia memperbanyak diri dan menghabiskan seluruh pikirannya atau hampir mayoritas pikirannya, tenaganya di situ saja. Fa'innau mujibun ida'iha ala khtilafi anwa'iha. Karena muslim yang baik tadi, dia akan merespon positif pada semua ajaan syariat. Meskipun dengan berbagai macam ragamnya. Syariat memerintahkan ngaji, maka dia pun juga sibuk ngaji. Syariat memerintahkan sholat, dia pun tekun sholat. Syariat memerintahkan puasa, dia pun punya peran dalam puasa. Syariat memerintahkan untuk menafkahi anak dan istri, maka dia pun juga punya kesibukan menafkahi anak dan istri. Syarat memerintahkan itu peduli dengan kaum muslimin yang ada di berbagai tempat di dunia ini yang mengalami kesusahan. Maka dia pun punya peran. Dia pun punya peran. Boleh jadi dengan hartanya, boleh jadi dengan dia juga ikut memotivasi orang untuk memberikan bantuan, mensupport. Dia akan punya peran. Dia akan berupaya untuk punya peran. Maka dengan berbagai macam bentuknya dia respon semua. Falahu ma'aku li ahli ubudiyatin nasibun. Maka abidun haqqun, hamba Allah yang sejati ini, dia akan punya nasib, punya saham bersama semua ahli ibadah. Ada orang yang beribadah dengan kepedulian, dia juga punya peran di kepedulian. Ada orang yang beribadah dengan ilmu, dia pun juga punya peran di situ. Ada orang yang kemudian beribadah dengan sholat, dia pun punya peran di sholat. Puasa, dia pun punya peran di puasa. Maka dia punya saham di semua hal. Nah, ubudiyah khasah, orang yang menghambakan diri pada Allah namun cuma dalam satu aspek, maka dia cuma punya saham di satu sektor saja. Dia punya saham di tempat yang lain. Dan ini adalah satu hal yang tercela. Demikian kita lanjutkan batal isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa radhiyallahu anhu. Alhamdulillahirabbil alamin.